Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin, dan kita akan masuk bab yang ke-35, bab fi mahabbati ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu bab dalam bab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah, baik kitab yang bersifat umum, yakni yang menyebutkan berbagai macam akidah Ahlus Sunnah, bahkan sebagian mereka menghususkan kitab-kitab tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara umum bahkan sebagiannya secara khusus sahabat-sahabat tertentu. Karena seperti yang akan kita baca bahwa terkait para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka telah disebutkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, sehingga hal ini jelas merupakan suatu yang harus diyakini, diimani, dan bahkan ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok lain seperti kelompok atau firqah Rafidah, Syiah, atau Nasibah, atau Khawarij, atau yang sejalan dengan kelompok-kelompok tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah di sini, qala Muhammad rahimahullah, yakni Ibnu Abi Zamanin, wa min qawli ahli sunnati an ya'taqidal mar'u al mahabbata li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah, an ya'taqida al-mar'u, yaitu bahwa seseorang hendaknya berkeyakinan, berakidah, al-mahabbata li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yansyura mahasinahum wa fadailahum, dan untuk yansyur, menebarkan, mahasinahum, kebaikan-kebaikan mereka, wa fadailahum, dan keutamaan-keutamaan mereka, wa yumsik anil haudhi fi madara bainahum, dan yumsik, menahan diri, anil haudh, anil khawdi, untuk larut fima dara bainahum, pada apa yang telah terjadi di antara mereka. Demikian secara global disebutkan oleh beliau rahimahullah. Jadi merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mahabbah li ashabin Nabi, mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in secara keseluruhan. Kemudian wa an yansyura mahasinahum wa fadailahum, dan menebarkan mahasin, kebaikan-kebaikan mereka, wa fadailahum, dan keutamaan-keutamaan mereka. Ya. Ini di satu sisi bahwa di samping suatu keyakinan yang harus diyakini, maka kemudian juga menebarkan kebaikan itu, dalam arti ketika kita bicara tentang para sahabat harus menyebut mereka dengan kebaikan. Tidak boleh menyebut mereka dengan sesuatu yang tidak baik. Dan ini juga ditegaskan oleh para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka, yakni penyebutan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena seperti dalam riwayat-riwayat yang begitu banyak, Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca, mencela sahabatku. Yakni dengan demikian tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah, seperti dinukilkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala di footnot, ya. Wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keyakinan At-Tahawi, yang itu beliau maksudkan adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Wala nufarrit fi hubbi ahadin minhum, dan la nufarrit, kita tidak menyepelekan dalam bab mencintai mereka. Ya. Jangan sampai terjadi tafrid, sikap menggampangkan, meremehkan dalam mahabbatus sahabah, cinta kepada para sahabat. Dan pada kesempatan semalam, ya kan, kita telah bicara tentang mahabbatullah, yang diantara konsekuensi daripada mahabbatullah adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah pada barisan pertama dari umat ini yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ashab Rasulullah. Ya, mereka yang terdepan dari umat ini, dari orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, kita harus mencintai mereka, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan dalam lamiyahnya, bait-bait yang menjelaskan akidah beliau sendiri, hubbus sahabati kullihim limadhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Hubbus sahabati kullihim, cinta kepada para sahabat semuanya, li madhabu, merupakan madhabku. Ya. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan cinta kepada kerabat Nabi merupakan amalan yang saya bertawassul dengannya. Yani bertawassul dengan amal saleh, cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan berikutnya oleh At-Tahawi rahimahullah, wala natabarra min ahadin minhum, dan kita tidak akan berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Tidak ada suatu sikap yang merupakan bara'ah, antipati kepada seorang pun dari mereka. Para sahabat banyak, ya, ribuan. Dari mulai para sahabat yang mereka itu ulama'nya para sahabat, sampai mereka yang artinya para sahabat biasa, dalam arti tidak tergolong dari ahlul fatwa, para ulama di antara mereka, yang mungkin ketemu Nabi hanya sesaat, ya. Sekalipun demikian, kita enggak boleh tabarru, antipati dengan mereka. Karena seperti yang kita juga telah sebutkan pada kesempatan yang lain, seseorang hanya dengan melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sesaat, namun saat itu dia telah beriman kepada Nabi dan ia pun meninggal dalam keadaan iman, maka dia adalah sahabat Nabi yang harus kita yakini padanya keyakinan-keyakinan seperti yang kita terangkan ini. Ya, kita ingat bahwa definisi para sahabat seperti diterangkan ulama rahimahumullah, di antaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ishabah, man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik walau takhallalathu riddah. Man laqiya, siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, dalam keadaan saat itu dia telah beriman. Jadi saat ketemunya sudah beriman, bukan berimannya setelahnya. Tapi saat ketemunya dia sudah beriman. Kemudian mata 'ala dzalik, wafat di atas iman tersebut. Ditegaskan oleh Ibnu Hajar, seandainya pun di masa kehidupannya pernah melakukan kemurtadan. Disebutkan demikian oleh Ibnu Hajar rahimahullah karena terjadi di sebagian sahabat, ya, yang pernah ikut dalam kemurtadan, kemudian kembali kepada keislamannya dan bagus kembali dalam keislamannya. Dia tetap disebut sebagai sahabat. Nah, hal yang seperti ini, seandainya pun pernah begini, pernah begitu, enggak boleh kita mencela. Enggak boleh kita berlepas diri, berantipati. La natabarra min ahadin minhum. Kita tidak boleh berlepas diri, antipati kepada seorang pun dari mereka. Wanu begitu, man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Dan kami juga akan membenci, ya, kami membenci man yubghiduhum, siapa saja yang membenci mereka. Wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan yang menyebutkan para sahabat dengan sebutan yang tidak baik. Nah, artinya semacam mereka orang Rafidhah, Syiah atau Nasibah atau Khawarij, yang menyebut-nyebut para sahabat dengan sebutan yang tidak baik, baik para sahabat secara umum maupun beberapa sahabat tertentu, maka kita katakan kita benci kepada mereka dan antipati kepada mereka yang seperti itu. Ya, kita tidak ridha para sahabat dibenci atau apalagi dicela. Karenanya At-Tahawi menegaskan, nu begitu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Dan kami membenci siapa saja yang membenci para sahabat dan menyebutkan para sahabat dengan sebutan yang tidak baik. wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kami tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Nah, ini yang tadi disebutkan pula oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, ya, nanshur mahasinahum wa fadailahum. Naam. Disebutkan pula dalam Ha'iyah bin Abi Dawud, ya, beliau mengatakan dalam bait-bait syairnya tentang sahabat itu, wa kul khayra qawlin fis sahabati kullihim wala takuta'anan ta'ibu wa tajrahu, wa kul khayra qawlin, dan ucapkan sebaik-baik ucapan, fis sahabati kullihim, pada para sahabat seluruhnya, wala takuta'anan ta'ibu wa tajrahu, jangan engkau menjadi orang yang mencela, menjadi pencela sahabat, ta'ibu wa tajrahu, yang menyebutkan aib sahabat dan mencacat mereka. Nah, jadi ini memang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, cinta kepada mereka itu agama, iman, dan ihsan, perbuatan baik. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, dan benci kepada mereka merupakan kekafiran, kemunafikan, dan sikap melampaui batas. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ulama kita semua ahlu sunnah berjalan di atas jalan ini. Kemudian disebutkan selanjutnya oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa yumsiku anil khawdi fi madara bainahum. Ini poin tersendiri juga yang harus diperhatikan, bahwa ahlu sunnah wal jamaah menahan diri anil khawdi fi madara bainahum, menahan diri dari pembicaraan tentang apa yang terjadi di antara mereka dari semacam peperangan atau fitnah yang terjadi di antara mereka. Ini yang dimaksud dengan fi madara bainahum, apa yang terjadi di antara mereka, seperti yang terjadi misalnya antara Ali dengan Muawiyah, ya, Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, merupakan satu sikap ahlus sunnah pada dasarnya adalah al-imsak, menahan diri dari pembicaraan yang itu merupakan sikap yang larut, ya, dalam fitnah-fitnah tersebut. Ya, tidak bicara tentang itu. Kalau ada suatu kebutuhan untuk bicara, maka tidak menyebutkan kecuali yang benar. Mungkin dalam kondisi tertentu kita tertuntut untuk menerangkan, maka saat itu tidak menyebutkan kecuali yang baik tentang para sahabat Nabi SAW. Berhati-hati dari mencela sebagian mereka, dan juga lebih-lebih lagi dari riwayat-riwayat yang maudhu'ah, yang palsu, atau yang dha'ifah, yang lemah, yang terkait dengan fitnah di antara mereka. Karena dalam bab ini telah masuk az-zanadiqah, orang-orang zindik yang berusaha membuat riwayat-riwayat untuk mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu Ibn Taimiyah rahimahullah dalam akidah wasitiyahnya, ya, menegaskan juga tentang hal ini, ya kan? Dalam al-akidah al-wasitiyah menegaskan tentang hal ini, dan beliau terangkan bahwa riwayat-riwayat tentang yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ada yang palsu, ada yang dhaif, dan ada yang sahih. Namun pada yang sahih pun mereka berijtihad. Ya, ketika ada riwayat-riwayat yang sahih menceritakan tentang apa yang terjadi, kita katakan mereka semua berijtihad. Yang salah saja dapat satu pahala. Yang salah saja dapat satu pahala. Sehingga apa faktor yang mendorong kita untuk membicarakan apa yang terjadi dengan pembicaraan yang itu mengandung al-qadah, celaan terhadap mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kata beliau rahimahullah, Ibn Taymiyah, wa min usuli ahli sunnah salamatu qulubihim wa alsinatihim di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara usul prinsip-prinsip ahlus sunnah, keyakinan ahlus sunnah, salamatu qulubihim wa alsinatihim di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah yakni selamatnya kalbu mereka, dalam arti tidak menyimpan dalam kalbu mereka terhadap para sahabat Nabi kedengkian, kebencian, ya, dendam dan yang semakna dengan itu. Hal ini karena Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, ini yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat. Mereka berdoa dengan doa ini yang diantaranya, wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan kau jadikan di dalam kalbu kami kedengkian terhadap para sahabat, kepada mereka yang mendahului kami dalam iman. Ya jelas para sahabat fil muqaddimah, mereka pada barisan terdepan. Nah, maka kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, merupakan prinsip ahlus sunnah, salamatu qulubihim, keselamatan kalbu mereka, tulus hati mereka, tidak ada benci, dendam, dan yang sejenisnya, bahkan yang ada adalah cinta terhadap para sahabat, takdir, penghormatan terhadap para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Wa alsinatihim, dan selamatnya lisan mereka, artinya lisan mereka enggak ada sedikit pun padanya al-qadah wa ta'yib, pencacatan, ya, penyebutan dengan sebutan yang jelek terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti yang dikatakan di sini, tidak mengatakan kecuali yang baik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, semuanya, semuanya termasuk yang tadi kita sebutkan, ya, baik ketika menceritakan apa yang terjadi di antara para sahabat, di mana dia tertuntut misalnya untuk menyebutkan hal itu. Dan sebagian salaf rahimahumullah ketika ditanya tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan yang terjadi di antara mereka, mereka menjawab apa? Bahwa kita telah diselamatkan, ya, untuk ikut campur, untuk ikut berperang di masa itu. Allah selamatkan pedang-pedang kita dari apa yang terjadi ketika itu. Tinggal kita sekarang menyelamatkan lidah kita, lisan kita, omongan kita. Ya. Tapi disayangkan ternyata sebagian orang yang di masa ini tidak bisa menjaga lisan mereka terhadap para sahabat. Ya. Padahal tentu menjaga lisan sebetulnya mudah, ya kan? Mudah. Tapi karena suatu keyakinan yang memang sudah rusak, maka lisan pun mengungkapkan apa yang ada dalam keyakinan itu. Nah, karenanya ucapan sebagian ulama kita tadi sangat penting, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan pedang-pedang kita, ya, tinggal kita sekarang menyelamatkan lisan-lisan kita. Naam. Kemudian kata Ibnu Abi Zamani rahimahullah, waqad asnallahu azza wa jal fi ghairi mawdhi'in min kitabihi sana'an awjabat tashrifa ilaihim bimahabbatihim wa du'a lahum. Dan sebelum itu, teringat di sini ada suatu ucapan yang cukup penting dari Al-Imam Ahmad rahimahullah di salah satu ucapan beliau terkait dengan para sahabat, yang maknanya mungkin lain kali kita bisa nukilkan lafadznya. Maknanya bahwa kalau kamu melihat seseorang mencela seseorang dari para sahabat Nabi, maka curigailah keislamannya. Fattahimhu 'alal Islam. Ya. Maknanya, idza ra'aita ahadan yasubbu ahadan min ashabi Rasulullah sallam fattahimhu 'alal Islam, atau yang semakna dengan itu. Kalau kamu melihat seseorang mencela sebagian dari sahabat Nabi, curigailah keislamannya. Bayangkan. Imam Ahmad rahimahullah sampai seperti itu. Bukan mencurigai keistiqomahannya lagi dalam sunnah, tapi sampai pada tingkatan curigailah keislamannya. Nah, ini sangat dalam ucapan siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan beliau orang yang sangat mengerti tentunya, ya kan, beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena itu bukan hal yang sepele masalah ini, ya. Kita betul-betul harus menjaga lisan kita terkait para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan tentang mereka kecuali yang baik, mendoakan mereka dan seterusnya. Kemudian dikatakan oleh Ibn Abi Zamani rahimahullah, waqad athna Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal telah memuji fi ghairi mawdhi'in min kitabih, bukan hanya di satu tempat dalam kitabnya, sana'an, dengan pujian, aujabat tashrifa ilaihim, yang mengharuskan kita menghormati mereka. Ya, Allah memuji mereka, bagaimana kita tidak memuji mereka? Allah memuji mereka berkali-kali dalam ayatnya, bagaimana kita tidak memuji mereka? Kita harus memuji siapa yang dipuji Allah Azza wa Jal, sebagaimana kita harus mencela siapa saja yang dicela oleh Allah Azza wa Jal. Nah, para sahabat adalah seperti yang tadi kita katakan, merupakan orang yang terdepan dari umat ini dalam keutamaan. Aujabat tashrifa ilaihim bimahabbatihim wa du'a lahum. Pujian Allah tersebut mengharuskan kita semua untuk menghormati mereka dengan cinta kepada mereka, wa du'a lahum, dan mendoakan mereka. Dengan cinta kepada mereka, wa du'a lahum, dan mendoakan mereka. Faqala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum ila qawlihi wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus salihati minhum mawfiratan wa ajran 'azima. Al-Fath ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, orang-orang yang saling kasih mengasihi di antara sesama mereka, ila qauli, sampai pada firman Allah azza wajal, wa'adallahu alladhina amanu, Allah azza wajal menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa'amilus salihati, dan beramal saleh, minhum, di antara mereka, maufiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini salah satu ayat yang agung, yang mulia, yang menceritakan dan menjelaskan bagaimana kedudukan para sahabat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, yang Allah telah janjikan untuk mereka, janji-janji kebaikan yang luar biasa. Waqala, juga Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ila qawlihi faulaika humul muflihun. Lil fuqara, bagi mereka orang-orang fakir, al muhajirin, dari kaum muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka terusir dari negeri mereka, wa amwalihim, dari harta benda mereka, yabtaguna fadlan minallah, mereka mengharapkan karunia dari Allah Azza wa Jal, wa ridwana, dan keridhaannya. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah, faulaika humul muflihun, maka merekalah al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-Hasyr ayat 8-9. 8 dan 9. Nah, ini juga sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, yang mereka telah dipuji oleh Allah Azza wa Jal, disebutkan oleh Allah Azza wa Jal tentang bukti-bukti keimanan mereka, perjuangan mereka, sampai mereka diusir, mereka dijauhkan dari harta benda mereka. Semua itu dilakukan dan dijalani dalam rangka mencari ridha Allah Azza wa Jal. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jal bahwa mereka adalah al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, as-sadiqun al-muflihun, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in disebut dengan as-sadiqun. Ya, al-ansar disebut juga dengan al-muflihun. Ala kulli hal, semuanya adalah sadiqun, muflihun, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, orang-orang yang beruntung semuanya. Keutamaan-keutamaan itu mereka raih karena perjuangan mereka dalam Islam ini. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu ini semua mengharuskan kita yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mencintai mereka, menjunjung tinggi mereka, membela mereka dengan lisan kita, dengan tulisan kita, ya, dengan apa saja yang kita mampu untuk membela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain tentunya. Di sini Ibnu Abi Zamalin rahimahullah mencukupkan dengan apa yang disebutkan sebagai isyarat kepada ayat-ayat yang lain yang semakna dengannya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni minhum ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Dan Nabi SAW bersabda, khairu ummati, sebaik-baik umatku, qarni minhum, adalah generasiku di antara mereka atau dari mereka. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian orang-orang yang setelah mereka, datang setelah mereka. Thummalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka lagi. Nah, hadis ini hadis yang sahih, sebagaimana diterangkan secara singkat oleh Syekh Al-Bukhari di footnote. Bahkan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Disebutkan sanad ini, sanad hadis ini, kata Ibn Abi Zamanin rahimahullah, haddathani bidhalika Wahbun an Ibn Wadzah an As-Samadihi an Ibn Mahdi an Abi Awanah an Abi Bishr Ja'far Ibn Iyas an Abdullah Ibn Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam wa dhakara al-hadith. Nah, di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan khairiyat hadzal qarn, kebaikan generasi tersebut, generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan bahwa al-khairiyah, kebaikan yang mereka miliki, yakni mencakup ya kebaikan dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, ya, dan yang seputar itu, sebagaimana dijelaskan makna tersebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di beberapa kitabnya, di antaranya dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dalam berilmu nomor satu. Mereka dalam beramal juga nomor satu dari umat ini, begitu pula dalam berdakwah. Pemahaman mereka pemahaman yang paling benar dari umat ini. Ya, karenanya kita wajib mengikuti mereka dan tentunya menghormati mereka dan mencintai mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan pembahasan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.